صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، إن شاء الله akan kita lanjutkan pelajaran tentang beberapa masalah yang berhubungan dengan puasa Ramadan dan juga amal-amal ibadah pada bulan Ramadan. Yang insyaallah akan kita lanjutkan di dalam buku ini dari halaman 64 tentang orang-orang yang diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rukhsah untuk berbuka atau tidak melakukan puasa Ramadan dengan syarat mengganti pada hari-hari yang lainnya. Yang pertama, sesuai dengan nas dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Waman kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia di dalam safar, di dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lain dari puasa yang dia tinggalkan. Dan yang pertama dalam ayat tersebut adalah orang yang sakit, yang ini termasuk uzur yang syar'i yang membolehkan seorang berbuka dengan syarat kalau dia sudah sembuh maka wajib dia menggantinya sesuai dengan hari yang dia tinggalkan ketika dia sakit yang dia tinggalkan puasa dengan sebab sakitnya. Dan di sini jelas tidak semua sakit yang dialami seorang membolehkan dia untuk berbuka puasa, membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Tapi adalah sakit yang berat, yang tim medis atau ahli kesehatan atau dokter menyatakan kalau dia berpuasa akan semakin memperparah dari penyakit tersebut atau memperlambat kesembuhannya atau memandorotkan kepada dirinya. Dan ini jelas sakit yang berat yang membuat orang tidak mampu berpuasa. Adapun sakit yang ringan yang tidak berat seperti sakit gigi yang ringan misalnya, maka ini jelas tidak boleh orang meninggalkan puasa karena sakit gigi. Dia karena sakit gigi yang ringan dan berat kemudian dia meninggalkan puasa, ini jelas tidak dibolehkan. Kemudian juga sakit pusing yang ringan, ini juga termasuk yang tidak membolehkan orang untuk berbuka. Jadi ini sakit yang benar-benar memberikan pengaruh puasa padanya. Dan ini juga dikembalikan pada medis dan bukan kepada orang yang tidak tahu dalam masalah kesehatan. Kemudian yang kedua tadi disebutkan adalah aw ala safar atau orang yang sedang di dalam safar, di dalam perjalanan. Ini termasuk uzur yang syar'i yang membolehkan orang tidak berpuasa dan wajib atasnya untuk mengganti pada hari yang lainnya. Dan tentang masalah puasa dalam safar, tentang afdhaliyahnya, manakah yang lebih utama ketika orang safar, dia berpuasa atau dia tidak puasa. Karena kalau dia berbuka maka dia wajib mengqadha atau mengganti pada hari yang lain. Dalam hal ini ada orang yang biasa dia merasa berat untuk mengqadha puasa Ramadan ketika dia berbuka dalam keadaan safar. Karena kalau dalam kondisi bulan Ramadan dia mudah melakukan puasa, banyak temannya, kondisi mendukung. Kalau dia mengganti pada bulan yang lain, maka dia merasa berat karena dia puasa sendirian, sedangkan lain tidak berpuasa. Orang seperti ini mengatakan, kalau saya berbuka atau ketika safar saya tidak puasa, ini malah berat bagi saya. Di dalam hal ini masalah afdholiyahnya, yang lebih afdhol bagi orang yang safar dia berbuka atau tidak, yang rajih adalah kembali kepada kondisi dari orang yang puasa tersebut. Kalau dia merasa berbuka lebih mudah, maka dia hendaknya berbuka. Kalau dia merasa kalau dia puasa ada safar lebih mudah, supaya nanti tidak mengganti pada hari yang lain, maka itu adalah lebih afdhol baginya. Dia tidak membatalkan puasa ketika safarnya. Dan telah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Safarna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan, wal ma'idi as-sha'imu 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-sha'im." Kami pernah melakukan safar perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu bulan Ramadan. Tidaklah orang yang berpuasa mencela kepada yang berbuka. Demikian pula yang berbuka tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa dalam hal ini seorang Muslim diberi kebebasan. Kalau bukan di safar, kalau dia berat untuk puasa, nanti dia berbuka tidak masalah. Kalau dia malah mengatakan kalau dia berbuka nanti akan sulit berat untuk menyahurnya atau mengkodoknya, maka lebih baik dia tidak membatalkan puasa, tidak berpuasa meskipun dalam keadaan safar. Ini tentang masalah afdhol ya, puasa atau tidak bagi orang yang sedang musafir. Kemudian safar yang dibolehkan orang untuk membatalkan puasa adalah safar yang juga membolehkan dia untuk mengqasar sholatnya. Dan dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama tentang bilangan dari safar, lamanya, waktunya. Dan yang rajih adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwa beliau mengembalikan hal ini pada urf, kepada adat kebiasaan. Kullu ma yusamma safar fa huwa safar. Setiap yang disebut sebagai safar itulah yang disebut sebagai safar. Kalau orang mengatakan safar itu safar yang membolehkan dia berbuka puasa dan membolehkan dia untuk mengqasar sholatnya. Adapun kalau dia pergi tapi orang menyebut belum dikatakan safar, maka dia tidak boleh berbuka puasa dan tidak boleh mengqasar sholatnya. Ini adalah pendapatnya Al-Jir dalam ini insyaAllah, karena tidak ada hadis yang sahih yang sore yang menjelaskan tentang bilangan atau batasan safar yang bolehkan qasar ataupun yang bolehkan berbuka puasa. Tentang tempatnya telah datang hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa ketika safar ketika sudah berpisah dari penduduk kampungnya. Faraqa amira qaryatihi. Bukan beliau kan masih melihat kota Madinah tapi beliau sudah berbuka. Ini dibahas panjang lebar oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab beliau tentang tafsir hadis iftarus shaim. Yang di situ membawakan hadis ini yaitu kapan seorang yang musafir mulai boleh berbuka. Dan kalau dia sudah meninggalkan penduduk kampungnya maka sudah boleh berbuka. Entah waktu ketika mulai boleh dibukanya dari orang yang musafir. Kemudian orang yang berikutnya yang dibolehkan tidak berpuasa dan mengganti pada hari yang lain adalah wanita yang haid dan nifas. Yang ini bahkan tidak boleh, haram hukumnya berpuasa bagi keduanya dan wajib menggantinya pada hari-hari yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah laki-laki dan wanita yang sudah tua renta, yang tua sekali sehingga tidak mampu berpuasa. Dan mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengganti pada waktu yang lain. Kenapa tidak boleh? Atau tidak diperintahkan mengganti? Ya jelas tidak mungkin. Mereka berpuasa tidak mampu, gimana mengganti pada puasa? Mereka sudah, usianya sudah tidak mampu untuk berpuasa. Maka jelas tidak mungkin mereka suruh mengganti pada waktu yang lain, karena juga waktu yang lain juga tidak mampu untuk berpuasa. Ini juga sama, para ulama menyamakan dengan orang yang sakit kronis, yang menaun, yang juga mungkin tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka dia juga tidak diwajibkan mengganti, karena kalau hari yang lain juga masih sakit, yang parah sekali yang mungkin diponis dokter mungkin akan membawa kepada kematian misalnya. Ini juga di sini hukumnya sama dengan kakek nenek yang tua renta ini. Yang ini mereka boleh berbuka dan membayar fidyah, yaitu membayar atau memberi makan kepada fakir miskin atau orang miskin pada setiap hari yang dia tidak puasa. Kalau 29 hari misalnya puasanya, berarti memberi makan sebanyak 29 bagi fakir miskin. Kalau dia 30 hari tidak berpuasa, maka 30 bagian miskin. Dan 30 ini bukan berarti harus jumlahnya 30 atau 29, tidak. Boleh kurang dari itu, tapi yang dilipatkan adalah jumlah makanannya. Adapun yang contoh dari seorang sahabat, yaitu Anas bin Malik, beliau sekedar mengundang 30 fakir miskin, kemudian memberi makan mereka sampai kenyang. Ketika beliau sudah tua renta, kemudian tidak mampu berpuasa. Adapun kalau berupa makanan, jumlahnya adalah setengah sok dengan sok nabawi. Ini juga sama, baik hukumnya bagi orang yang hamil dan menyusui juga seperti itu. Yang orang hamil dan juga wanita yang menyusui, ini disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik Al-Ka'bi, yang dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa du'a. Wa inna Allah wa ta'ala wa du'a al hamil al murdi' as-saum aw as-siyam." Sesungguhnya Allah, carilah atau berusahalah kalian mencari malam Lailatul Qadar pada al-witir min al-ashr awakhir min Ramadan, pada bilangan ganjil dari 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam tersebut. Dan di antara amalan yang diperintahkan pada malam untuk berbuka atau tidak berpuasa adalah ketika dia menolong orang lain yang sedang mengalami bahaya seperti kebakaran ataupun tenggelam, yang kalau dia tidak berbuka tidak mampu melakukan, maka datang fatwa dari sebagian ulama, biasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau membolehkan orang tersebut untuk berbuka. Jadi berbuka untuk menyelam misalnya, menolong orang yang tenggelam, ini dibolehkan oleh beliau. Kemudian juga orang yang kebakaran misalnya, untuk menolong kejadian tersebut juga butuh berbuka, maka dibolehkan. Kemudian juga orang yang berjihad fisabilillah, berperang, berjihad. Ketika dia berjihad membutuhkan kekuatan dan dia membutuhkan untuk berbuka, maka juga dibolehkan dia berbuka, dan termasuk hal yang merupakan uzur yang syar'i baginya untuk berbuka. Ini juga yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian tentang masalah waktu berbuka tadi telah kita sebutkan, yaitu disunahkan untuk menyegerakan waktu berbuka, yaitu ketika sudah terbenam matahari, bahkan mengakhirkan berbuka ini tasyabuh dengan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk mereka. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah yang diantara Rasulullah adalah menyegerakan berbuka. Kemudian ada keutamaan bagi orang yang sedang berbuka, yaitu dia dikabulkan doanya ketika dia sedang berbuka. Dan ini datang dari Syaikh Al-Fakih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya beliau bersabda, "Innal shaim 'inda fitrihi la da'watan ma turat." Sungguhnya orang yang puasa ketika sedang berbuka memiliki sebuah doa yang tidak tertolak, yaitu yang mustajab, yang terkabul. Makanya ketika orang berbuka disunahkan untuk berdoa kebaikan, karena waktu itu adalah waktu diterimanya doanya atau tidak ditolak doanya, sebagaimana nas hadis yang tadi kita baca. Dan yang lebih afdal adalah mengucapkan doa yang ma'tsur yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahih seperti doa dhafaz zama'u waqtalatil auruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang jaga dan telah basah urat-urat dan telah tetapkan pahala insyaallah. Ya, ini termasuk yang afdal yang diucapkan di dalam doa ketika sedang berbuka. Dan inilah yang sahih, doa yang sunnah, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Adapun doa yang masyhur, Allahumma laka asumtu wa bika aftartu wa ilaika amantu, ini adalah doa yang lemah hadisnya, sehingga tidak bisa jadikan sebagai hujah hadisnya. Dan sebaiknya mengikuti yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dzafa zama wa qallatil uruq wa safatul ajr insyaallah. Kemudian juga dalam hubungan masalah berbuka puasa, tentang hasungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin agar memberi buka atau memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Karena orang yang beri makan kepada orang yang berbuka puasa akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, dengan tanpa mengurangi dari pahala orang yang puasa tersebut. Hadisnya bisa dilihat di dalam halaman 79. Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi wa ra'anahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa ini. Ini menunjukkan kalau kita ingin mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa kita berpuasa, bisa dengan cara memberi makan orang yang berbuka puasa. Dan ini salah juga perkara yang sangat agung dan sangat bagus sekali, dan juga termasuk dari kebaikan seorang muslim kepada saudaranya yang dijanjikan dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah orang yang meninggalkan puasa dari kelompok-kelompok tadi yang kita sebutkan, maka wajib mengqadha atau menggantinya pada hari yang lain. Yang disunahkan jelas dia segera mengganti atau mengqadha puasanya yang dia tinggalkan. Karena banyak nas-nas yang memerintahkan seorang muslim maka bersegera dalam melakukan kebaikan. Seperti Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Bersegeralah kalian di dalam kebaikan-kebaikan. Dan juga banyak sekali di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk bersegera dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bersegera ini bukanlah hal yang wajib. Kalau dia mengakhirkan karena udur, maka dibolehkan. Dan udzur ini sebenarnya udzur yang memang beratkan dia. Seperti ketika Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha yang beliau mengatakan bahwa beliau tidak menyaur atau mengkodok wafir kecuali ketika bulan Syaban. Alasannya kata beliau, lima kali min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukanku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini udzurnya. Adapun yang tidak ada udzur yang seperti itu ya sebaiknya segera dikerjakan karena bersegera melakukan kebaikan ini jelas yang sangat dianjurkan. Kemudian juga mengkodok puasa ini wajib dilakukan oleh pelakunya. Kalau dia masih hidup dan dia mampu. Dan makanya ini jelas segera kalau dia sudah memiliki kekuatan untuk mengkodok segera dilakukan. Jangan sampai nanti kemudian jatuh sakit sehingga kemudian tidak sempat mengkodok dari puasanya. Adapun masalah mengganti puasa dari orang yang sudah meninggal, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang bolehkan kalau orang yang meninggal belum sempat mengqadha diganti oleh walinya. Dan sebagian mazhab seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat yang boleh diganti oleh walinya hanyalah puasa nazar. Adapun puasa Ramadan maka tidak boleh diganti oleh walinya. Kemudian tentang masalah fidyah yang tadi kita sebutkan, ini wajib bagi wanita yang hamil menyusui yang dia karena sebab tersebut tidak berpuasa, maka dia wajib, wanita ini wajib membayar fidyah. Kemudian juga orang tua sekali yang dia tidak mampu berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Dan ukurannya disebutkan dalam hadis yang sahih adalah setengah sa' nabawi. Adapun tentang jumlahnya atau konversinya ke dalam ukuran kita, dalam ukuran kilogram, ini para ulama berselisih. Para ulama muasirin berselisih tentang masalah ini. Adapun majelis ulama Saudi dan akhbar ulama memelakar rupiah Saudi, mereka cenderung untuk kehati-hatian mengatakan bahwa 1 sok sebanding dengan 3 kilogram. Adapun Syekh Utsaimin, beliau mengatakan 1 sok sebanding 2,040 kilogram. Tapi di sini juga ada yang lain, dalam kamus Mujam Luqatil Fuqaha disebutkan 2,75 kilogram. Dan untuk kehati-hatian kita pilih saja untuk hal ini, 1 sok sama dengan 3 kilogram, inilah yang merupakan fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama Melaka Raufiyah Suudiyah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Soleh Al-Fauzan. Jadi kalau setengah sok berarti setengah sok setengah kali 3 kilogram. Ini untuk ukuran fitiahnya, berarti ada 1,5 kilogram. Kemudian diantara keutamaan bulan Ramadan, samping dia adalah bulan yang diwajibkan puasa di dalamnya, adalah tentang adanya suatu malam pada bulan Ramadan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an tersebut pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu pada hari-hari yang lainnya selain bulan atau selain malam tersebut, maka Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan di hari-hari atau malam-malam yang lainnya. Ini jelas menunjukkan tentang keutamaan yang agung pada malam tersebut yang telah datang contoh dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setiap muslim mencari dan beribadah pada malam tersebut. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharu. Fathuriyatin hitam itu Lailatul Qadri. Carilah atau berusahalah kalian mencari malam Lailatul Qadar pada al-witir min al-ashr awakhir min Ramadan, pada bilangan ganjil dari 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam tersebut. Dan di antara amalan yang diperintahkan pada malam Lailatul Qadar adalah doa yang diperintah Rasulullah diucapkan pada Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apakah yang aku ucapkan? Beliau mengatakan, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan mencintai hibul afwa, mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini adalah doa yang diperintahkan dan sunahkan ketika seorang menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan sebutan tadi adalah 10 malam terakhir, dan khususnya adalah malam yang ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan insya Allah kalau seorang mengisi seluruh malam terakhir, seluruh malam 10 yang terakhir bulan Ramadan dengan ibadah, maka jelas pasti dia mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau saat tidak pernah lowong, tidak pernah dia kosong dari beribadah pada malam-malam tersebut. Makanya di antara hikmah disembunyikannya ilmu tentang Lailatul Qadar ini adalah agar manusia berusaha pada 10 malam yang terakhir tersebut, tidak hanya menggantungkan pada satu malam saja sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dengan mengisi 10 malam tersebut dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah datang utamaan yang lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malam Lailatul Qadar, yang beliau bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang salat pada malam Lailatul Qadar, itu salat malam dengan iman dan harap pahala, maka akan diampuni yang terdahulu dari dosanya. Ini jelas menunjukkan keutamaan yang agung dari qiyamul lail pada waktu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ada mulainya, ada akhirnya. Kapan mulainya? Kapan mulai malam Lailatul Qadar? Dari segi waktu. Bukan harinya, larinya tadi disebutkan memang pada malam yang ganjil. Dari waktunya, mulai jam berapa? Mulai kapan? Pengen tahu? Kapan? Orang mulai mencari malam Lailatul Qadar mulai jam berapa? Hah? Kalau ada yang jawab? Hah? Ya itu sudah disebutkan tadi. Waktunya sejak kapan? Sejak masuk maghrib. Ini sudah mulai masuk malam Lailatul Qadar. Karena sebagian orang menyangka malam Lailatul Qadar itu kan sudah akhir malam atau tengah malam. Kalau namanya malam, ini adalah ketika terbenamnya matahari. Ini sudah masuk malam. Jadi kalau orang sudah beramal sejak maghrib atau maghrib misalnya sampai terbit fajar, ketika pas itu malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi makanya istiharnya bersungguh-sungguhnya jelas mulai pada maghrib. Jadi bukan mulai tengah malam. Jadi soalnya kalau orang pada maghrib dia melakukan ibadah, kemudian juga dia sholat isya berjamaah, kemudian dia sholat tarawih, maka dia telah beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan ini insyaallah bukan hal yang sulit untuk kita lakukan. Insyaallah semua orang bisa ini. Jadi bukan yang sulit bagi setiap muslim untuk beribadah pada malam tersebut. Cuma problemnya kadang orang punya halangan. Dan kadang orang malah membuat halangan sendiri. Yang sunnah setiap muslim menghidupkan dan beristirahat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tapi prakteknya, gimana prakteknya? Juga bersungguh-sungguh mereka, tapi ternyata kebanyakan bukan bersungguh-sungguh pada ibadah, tapi bersungguh-sungguh untuk menyiapkan hidangan untuk hari raya. Akhirnya waktunya habis bukan untuk beribadah, tapi habis untuk mempersiapkan hari raya. Entah makanan untuk apa saja. Ada yang semalam nggak tidur, bukan untuk ibadah tilawatul Quran atau qiyam lail, tapi untuk membuat jajan misalnya. Ya ini yang banyak dilakukan. Dan ini termasuk tipu daya setan kepada kaum muslimin. Di antara tipu daya setan adalah dilupakan pada amalan yang lebih afdal kepada amalan perbuatan yang tidak utama. Kalau seorang misalnya lebih menyukai ibadah yang sunnah, kemudian dia malas berbuat wajib, ini termasuk dia telah digoda dan diperdaya oleh setan. Apalagi melakukan amalan-amalan yang tidak bernilai ibadah, kemudian sampai melupakan ibadah yang utama. Apalagi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini makanya penting sekali, ini sebagai peringatan bagi kita semua, bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bukan bulan untuk makan dan minum saja. Karena sebagian orang menjadikan menjadikan bulan Ramadan sekedar bulan hidangan. Jauh-jauh sudah siapkan nanti kalau bulan puasa saya makan ini dan ini. Disiapkan semuanya. Bahkan 10 malam terakhir bukan untuk ibadah, malah menyiapkan hari raya. Sampai habis waktu untuk membuat beraneka ragam dari pernak-pernik sampai kemudian lupa kepada ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting sekali, ini kita sebelum masuk ini kita siapkan, bukan siapan yang fisik tapi siapan secara amalan, siapan untuk beribadah, kemudian juga beramal, kemudian juga tentunya dengan talabul ilmi mengkaji apa yang hendak kita lakukan supaya kita bisa beribadah pada bulan tersebut dengan ibadah yang terima dari Allah, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqala ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya beliau bersungguh-sungguh. Ada lagi yang menafsirkan menjauhi wanita. Jadi beliau mengkhususkan ibadah, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dibangunkan untuk sholat malam, untuk beribadah. Ini yang sunnah juga bagi para bapak ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk membangunkan istrinya, untuk keluarganya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibangunkan untuk persiapan hari raya, tapi dibangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir lebih pada malam-malam yang lainnya. Kemudian sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar telah terangkat ilmunya, ya ini dalam hadis yang sahih, karena ada dua orang sahabat yang berselisih sampai gaduh, kemudian akhirnya Rasulullah dilupakan, diangkat tentang ilmu kapan Lailatul Qadar ini. Kemudian beliau mengatakan, semoga itu baik bagi kalian. Dan insya Allah juga ada hikmahnya, karena kalau tidak diketahui akhirnya orang akan bersungguh-sungguh pada 10 malam tersebut atau yang ganjil pada 10 malam tersebut, tidak pada satu hari saja atau satu malam saja. Kemudian ada beberapa tanda tentang malam Lailatul Qadar, meskipun ini juga hanya sebagian tanda yang tidak bisa kita pastikan, tapi merupakan nafsi Rasulullah SAW sebagian tanda dari malam Lailatul Qadar yang bisa kita lihat sebagiannya pada paginya, ada juga cirinya pada waktu malamnya. Yang datang memiliki yang sahih bahwa paginya Jadi malam Lailatul Qadar adalah matahari terbit, tidak menyilaukan mata. Bentuknya seperti sebuah bejana sampai meninggi. Berarti warnanya apa? Kuning, kuningan, tidak menyilaukan dan tidak menyebar cahayanya sebagaimana biasanya. Ini yang datang dari Madinah Suqiyah dalam Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan khinatul al-qamar wa mithlu syikijahna, ketika terbit bulan dalam keadaan seperti separuh nampan. Ini juga diantara tanda malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan al-qadaru laylatun samhah taliqah la haratun wa la baridah tusbihu syamsu sabihatu wa da'ifatun hamra da'ifatun hamra. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, yang cerah, yang tidak panas, tidak dingin, cuacanya sedang, yang paginya matahari bersinar lemah, tidak panas dan berwarna kemerah-merahan. Ini tanda tanda kalau malam tersebut malam Lailatul Qadar. Yang jelas kalau seorang muslim ditempatkan malam tersebut beribadah, maka mendapat pahala yang besar dan mendapat keutamaan yang besar, karena dihitung ibadahnya adalah seperti 1000 bulan pada hari yang lainnya. Ini jelas utamanya aku yang hanya diberikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan pada umat-umat yang lainnya. Dan di antara hikmahnya disebutkan para ulama, karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rata-rata umurnya adalah lebih pendek dibanding umat-umat yang lain, makanya mereka diberi keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara imalan atau ibadah yang disunahkan pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir, adalah itikaf, yaitu berdiam di masjid. Yang datang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan juga pernah beliau beritikaf selama 20 hari sejak tanggal 10 Ramadan. Dan ketika Rasulullah meninggal, kemudian istri-istri Rasulullah dan juga para sahabat melanjutkan ibadah ini. Mereka beritikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan di antara hikmah itikaf adalah agar seorang menyibukkan diri atau melonggarkan waktunya untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, berbisik pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, melupakan dan meninggalkan hal-hal perkara-perkara dunia yang sudah dia urusi dan isi menyibukkan dirinya selama setahun penuh. Maka sangat layaklah kalau dia bukan waktu yang lama 10 malam terakhir tersebut untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan itikaf ini. Ya, ini termasuk yang sunahkan dan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itikaf ini berdiam di masjid, tidak boleh keluar kecuali ada uzur yang syar'i seperti makan dan minum kalau tidak ada yang mengantar. Kemudian juga buang hajat, ini juga termasuk yang membolehkan dia keluar. Adapun kalau tidak ada udur, maka tidak boleh dia keluar. Dan disunahkan untuk melakukan ibadah seperti tilawatul Quran, kemudian juga zikir-zikir yang lainnya yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang tempat itikaf, ini ada khilaf antara ulama. Dan yang jelas tidak boleh kecuali pada masjid jami', yaitu masjid yang dilakukan sholat Jumat di dalamnya. Dan sebagai ulama mereka berpendapat bahwa tidak sah itikaf kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjid Haram, pada Masjid Al-Aqsa dan Masjid Nabawi. Meskipun yang lain mengatakan tetap sah, yaitu pada masjid jami' atau masjid yang sholat Jumat di dalamnya. Kemudian yang berikutnya yang merupakan ibadah yang disebutkan oleh para ulama sebagai sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan pada waktu bulan Ramadan adalah salat tarawih yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam pada waktu bulan Ramadan yaitu salat tarawih dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat tarawih yang selain yang tidak tinggalkan oleh seorang muslim. Meskipun hukumnya tidak sampai wajib, tapi jangan sampai tinggalkan karena agungnya dari keutamaan sholat tarawih tersebut. Dan sholat tarawih waktunya adalah dari setelah sholat isya sampai terbit fajar. Dan yang paling afdal adalah pada sepertiga malam yang akhir. Dan juga disunahkan sholat tarawih dengan berjamaah, karena ada keutamaan khusus ketika seorang berjamaah dengan imam, maka akan dinilai dia sholat semalam suntuk. Yang hadis yang sahih, man sholla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat sama imam sampai selesai, maka dia dituliskan baginya sholat malam semalam suntuk. Ini jelas utama yang besar sekali. Makanya jangan sampai sholat sendirian, tapi hendaknya sholat dengan berjamaah. Karena kalau sholat berjamaah dengan imam, maka akan ditulis atapkan pahala bagi dia seperti sholat semalam suntuk. Dan kalau ada pertentangan misalnya, afdolnya sholat malam adalah seperti malam akhir, tetapi jamaah adalah pada awal malam, mana yang lebih dahulukan? Yang mana dahulukan? Sholat sendirian di akhir malam atau sholat tarawih di awal malam? Hah? Ya di awal. Karena kalau di akhir malam, dia tidak mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk. Makanya ini datang dari fatwa atau pendapat perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa beliau mengatakan ketika ditanya masalah itu, beliau mengatakan sunnatul muslimin ahabbu ilayya, sunnah kaum muslimin lebih aku sukai, yaitu mereka biasa sholat tarawih berjamaah di awal malam. Dan kalau misalnya seorang beralasan dengan malam Lailatul Qadar, maka juga tidak benar, karena malam Lailatul Qadar dimulai dari terbenamnya matahari. Kalaupun dia sholat di awal malam, ini insya Allah juga untuk mendapat ibadah malam Lailatul Qadar. Jadi juga jelas dalam masalah ini tetap disunahkan, dianjurkan dengan sangat untuk sholat berjamaah meskipun di awal malam, bukan di akhir malam. Tapi kalau misalnya sepakat imam dan makmum sholat di akhir malam, ya lebih bagus ini jelas. Karena sebutkan dalam hadis yang sahih, sholatu akhir lail masyhudah wa dzalika afdal. Sholat di akhir malam disaksikan malaikat dan itu lebih afdal. Kemudian tentang sholat tarawih, tentang jumlah rakaatnya yang rajih, yang benar adalah 11 rakaat atau 13 rakaat ditambah dengan sholat muqaddimah iftitah. Ini yang dirajikan oleh para ulama dan sesuai dengan hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat pada malam Ramadan juga pada malam-malam yang lainnya. Adapun riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih di bawah satu imam dengan 20 rakaat, maka ini riwayat yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di dalamnya ada riwayat dari Ad-Dabari, ulama Ad-Dabari, yang dia dilemahkan karena milisi dari riwayat orang Sikoh yang lebih kuat dari dia. Dan Ad-Dabari termasuk Sikor Talamid Abdul Razak bin Hamam Son'ani, perawi dari hadis ini yang meriwayatkan Umar mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih dalam 20 rakaat ketika mendengar Abdul Razak umurnya berusia 7 tahun. Kemudian juga mengisi dari orang Sikoh, dari para murid Nasrullah. Kemudian ini juga jelas menunjukkan tentang lemahnya riwayat ini, sehingga tidak bisa jadikan dalil tentang sholat tarawih 20 rakaat. Jadi yang rajih adalah 11 rakaat. Kemudian tentang bacaan sholat tarawih, ini tidak ada keterangan yang khusus, tapi disunahkan untuk berpanjang dari bacaan sholat tarawih. Ini lihat contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para salafus soleh yang mereka memanjangkan sholat tarawih, dan bahkan ada yang dari mereka sholat sampai menjelang sahur. Dan ini ketika tidak memberatkan pada makmum. Kalau makmum merasa keberatan misalnya, ini jelas yang afdal bagi imam adalah meringankan sholatnya. Meskipun ringan, tapi juga tidak boleh terlalu cepat. Karena juga di antara kesalahan di dalam masalah sholat tarawih yang umumnya yang dilakukan kaum muslimin, mereka hanya mengejar target. Ada yang karena 20 rakaat waktunya cuma sebentar, artinya sholatnya cepat sekali sampai tidak tumakninah, sholatnya kilat. Artinya malah kilat khusus, lebih cepat lagi. Ini kalau di tempat saya seperti itu, banyak orang seperti itu dari masjid-masjid yang sholatnya cepat sekali, padahal mereka 20 rakaat, 21. Yang kita 2 rakaat belum selesai, mereka sudah selesai. Kalau di sini ada nggak seperti itu? Di daerah Sukoharjo dan sekitarnya ini, gimana biasanya sholat tarawih, ada yang seperti itu atau semuanya panjang-panjang? Ya, jadi umumnya kalau yang ada mengejar target atau apa yang dikejar, padahal waktunya kan panjang kan soalnya, tidak ada sebab untuk membuat mereka tergesa-gesa soalnya. Makanya juga diperhatikan, meskipun tidak boleh bagi imam beratkan makmum, tapi tidak boleh sampai meninggalkan rukun sholat yaitu tumakninah. Karena tumakninah adalah salah satu rukun sholat. Kalau sampai tidak tumakninah dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Dan ini diambil dari hadis Al-Musyi' fi sholati, yang ketika Rasulullah memerintahkan dia untuk sholat, setiap sholat hatta yatma'innah rokian, hatta yatma'innah sajidan, semua disebut dengan tumakninah. Dari sini maka para ulama mengambil istidlal bahwa tumakninah dalam sholat adalah rukun dalam sholat. Kalau sampai ditinggalkan tumakninah, maka tidak sah sholatnya. Dan ini kadang juga seperti itu, sampai namanya imam dengan makmum berlomba. Makmumnya, imamnya ruko, makmumnya segera ruko. Sebelum makmum ruko, imam sudah tidal. Makanya seperti olahraga, bukan seperti sholat tarawih. Ini jelas termasuk kesalahan yang wajib diluruskan. Jadi kalau ada tahu seperti itu saudara kita atau tangga kita seperti itu, diingatkan. Apalagi sampai tidak tumakninah, yang sampai tidak sah sholatnya. Percuma kalau sampai tidak tumakninah, akhirnya sudah payah, habis waktu dan tenaga, tapi tidak terima sholatnya karena tidak tumakninah. Ini penting sekali, karena realita yang ada, kenyataannya ada, yang perlu kita luruskan, bahwa kebanyakan kaum muslimin mereka sholat tarawih seperti itu, dengan cepat sekali, sampai tidak tumakninah. Atau ya, sebagaimana orang yang sholat yang juga disunahkan untuk khusyuk, yang juga tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian juga yang ini bisa dilihat dalam halaman 132, di antara kesalahan dalam masalah tarawih, tentang masalah doa kunut yang terlalu panjang. Ini dikritik oleh para ulama, bisa Soleh Al-Fauzan, yang beliau mengatakan bahwa memanjangkan doa kunut dan mengeraskan suara dengan menangis dan sebagainya yang lama sekali, ini dimakruhkan karena bisa mengganggu orang sholat, mungkin dikhawatir riak, dan ini termasuk yang tidak disukai, sehingga dibenci dalam syariat. Ini sebagian disebutkan oleh Syekh Soleh Al-Fauzan. Ada sebagian orang sholatnya paling cuma 5 menit, rukuknya, kunutnya sampai setengah jam misalnya. Ini jelas termasuk yang tidak dibenarkan sebagaimana fatwa dari Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya. Jadi Syekh Bakar Abu Zaid dan yang lainnya. Dan kalau ada yang berdalil sebagai imam di Timur Tengah seperti itu, ini bukan dalil. Ini ada yang berdalil. Itu para imam kok seperti itu. Kita menggunakan dalil bukan menggunakan dari amalan manusia. Bahkan datang dari para ulama Syekh Abu Zaid yang meritik hal tersebut. Dan ada kitab bagus dari Syekh Bakar Abu Zaid yang berjudul Marwiyat Doa Kunut. Ini juga ada yang ini bagus dalam bahasa masalah itu, dan ini juga bisa dilihat dalam fatwa Syekh Al-Fauzan di dalam maktabah beliau. Kemudian juga diantara keutamaan yang agung dari ibadah pada bulan Ramadan yang datang, keutamaannya adalah tilawatul Quran. Dan tilawah ini lebih dari sekedar qiraah. Karena tala yatlu tilawatan, ini ada tambahan dari sekedar membaca. Tala yatlu kan dari kata tali yatlu, artinya mengikuti. Jadi ada membaca kemudian mengikuti yang dia baca. Ini arti dari tilawatul Quran. Jadi bukan sekedar membaca atau tanpa berusaha mengikuti apa yang dia baca. Ini makanya tilawatul Quran lebih dari membaca, yaitu membaca dengan mengikuti apa yang dia baca. Berusaha untuk memahami maknanya. Tadabur, ini adalah yang maksud dengan tilawatul Quran. Dan ini banyak nas yang memerintahkannya, seperti Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah atau tilawahlah apa diwahyukan padamu dari Alkitab. Kemudian watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik, dan tilawahlah, bacalah apa yang diwahyukan padamu dari kitab Rabbmu. Kemudian juga datang dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra al-Quran fa inna ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashhabi. Baca al-Quran karena sunnya al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat pada para pembacanya. Dan ini disebutkan ada qiraah, ada tilawah. Tilawah lebih dari sekedar qiraah. Kemudian ada beberapa adab yang berhubungan masalah tilawatul Quran yang penting sekali, karena tilawatul Quran adalah ibadah yang wajib terpenuhi ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jelas ikhlas, tidak boleh membaca Al-Qur'an atau tilawatul Qur'an untuk didengar oleh manusia atau untuk dinilai oleh manusia. Berarti dia bacanya karena ada jurinya misalnya. Ini jelas tidak ikhlas karena Allah. Ada lagi yang dia pengennya dengar oleh manusia. Akhirnya kalau tidak pakai pengeras suara, tidak marem. Jadi dia kalau baca Quran harus pengeras suara yang keras sampai satu kampung bisa mendengar. Dan memang yang realitanya ada kalau bulan Ramadan, namanya pengeras suara yang membaca orang baca Al-Quran ini banyak sekali, siang dan malam, yang kadang sampai membuat tetangganya tidak bisa tidur sampai semalam karena terganggu dengan orang yang baca Quran dikeraskan dengan pengeras suara. Yang kadang kita juga heran bagaimana kuatnya mereka sampai semalam ada satu orang bisa baca terus tidak payah. Nah, cuma saya kira kurang tahu ini, kalau misalnya pengerasnya nggak ada itu kuat nggak sampai semalam? Kalau misalnya nggak kuat ya berarti ada apa-apanya itu. Kenapa kalau ada pengerasnya sampai semalam kuat, kalau nggak ada pengerasnya sebentar aja sudah tidak kuat. Jadi makanya penting sekali kita sebutkan masalah ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Jadi kita nggak menuduh mereka ikhlas, karena masalah ikhlas kan amalan hati memang. Ya berusaha menjauhi hal-hal yang membawa pada riya. Seperti hal seperti itu. Membaca Quran kita dengar sendiri, tidak perlu dengar oleh orang, karena kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adabnya adalah dengan berusaha menghadirkan hati dan mentadaburinya. Tadabur, merenungi maknanya. Dan ini jelas tidak bisa dilakukan kecuali ketika orang membaca dengan tartil dengan pelan, bukan dengan tergesa-gesa. Ada sebagian orang yang mentarget, saya kalau beramadhan harus hafal 10 kali, harus khatam 10 kali, atau lebih malah. Akhirnya bacanya karu-karuan, gara-gara mengejar target. Bahkan ada sebagian tempat malah sehari semalam cuma, sehari semalam mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ini tahu sendiri bacaannya. Sampai kalau kita dengar, ini baca apa gak jelas. Seperti suara lebah. Ya. Karena cepatnya ketika membaca Al-Quran. Dan jelas kita membaca Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi juga dengan mengikuti bacaan-bacaan yang benar, dengan makhraj yang benar, tajwid yang benar, karena itulah yang perintahkan. Iqra' al-Quran kama unzila, baca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Nanti bukan dengan bacaan yang ngawur, makanya kemudian mengubah makna. Kalau sampai mengubah makna, bahkan ulama mengharamkan baca Al-Quran sampai mengubah makna. Yang sejarahnya panjang baca pendek, pendek baca panjang, akhirnya kemudian mengubah makna. Seperti lah, ini kalau baca panjang artinya tidak. Kalau cepat kayaknya pendek menjadi gimana? Kalau lah pendek apa artinya? Berarti lam taukid kan? Sungguh kan artinya? Fa'amal yatima fala takhar. Ya ini kalau lamnya pendek juga berpengaruh pada makna. Makanya tidak boleh orang sembarangan dalam baca berusaha untuk mengikuti dari makharijul huruf kemudian dan tajwidnya. Dan ini jelas menuntut orang untuk berhati-hati di dalam bacanya. Karena kita tidak mengejar target, tidak ada yang mengharuskan kita harus mengatamkan berapa kali ketika bulan Ramadan. Tidak ada yang mengharuskan. Dan perintahkan agar kita membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Jadi bukan mengejar target seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Kemudian juga membaca Al-Quran di tempat-tempat yang mulia. Ini juga jelas termasuk menghormati dari Al-Quran. Kemudian memulai dengan ta'awud dan membaguskan suara. Ini termasuk yang diperintahkan. Kemudian juga bersujud ketika melewati ayat sajdah. Dan sujud memang tidak wajib, tapi juga dianjurkan. Kemudian di antara kesalahan yang tadi kita sebutkan, seperti mengeraskan bacaan Quran dengan pengeras-pengeras suara, ya ini sebenarnya sudah datang fatwa dari sebagian ulama dari madzhab Syafi'i dan juga Maliki yang mereka berfatwa ketika ada pertanyaan pada Al-Imam Tajuddin Al-Fazari Al-Syafi'i tentang sekelompok orang yang baca Al-Quran dengan suara keras sampai mengganggu manusia, boleh enggak waktu itu? Kata beliau, yang lebih utama mereka cegah dari hal itu. Kemudian dari Malik bin Anas, beliau malah lebih keras lagi, orang yang melakukan itu benda yang dikeluarkan dari masjid karena mengganggu kaum muslimin. Ini adalah fatwa dari Malik bin Anas dan juga datang dari fatwa dari imam mazhab empat yang lain seperti mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Jadi kita melihat ada empat mazhab, semua berfatwa tentang tidak bolehnya seperti itu. Kemudian juga beberapa hal yang harus dijauhi, beberapa bid'ah dalam qiraah, yang ini ada kitab khusus dalam masalah ini oleh Syekh Bakar Abu Zain, yaitu bid'ah al-qura, al-qadimah, wal-mu'asirah. Ini bisa dilihat kitabnya tentang bid'ah-bid'ah qiraah, yang diantara seperti bacaan astagfirullahal azim, ya ini tidak ada dasarnya. Walaupun mungkin ada sebagian berdalil, itu ada sebagian qori atau imam dari Mesir yang membaca, ini bukan dalil. Karena kita bijak pada dalil dalam masalah ibadah, karena ibadah tauqifiyah. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dilakukan. Nah, jadi bisa dilihat sendiri, yang saya sebutkan beberapa. Kalau lebih lanjut lagi, bisa dilihat dalam kitab Bid'ah Al-Qura Al-Qadimah Al-Mu'asirah oleh Syekh Bakar bin Abdul Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang berpuasa adalah menunaikan zakatul fitr, zakat fitri, Ya, ini adalah wajib dengan nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan farada, mewajibkan zakat fitr pada waktu bulan Ramadan. Ini juga tentang wajibnya zakat fitr, yaitu yang ditunaikan oleh tiap muslim setelah mereka menunaikan puasa Ramadan. Di antara hikmahnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lisaim min al-laghdi wa rafas wa ta'matan al-masakin. Sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan rafas, perbuatan yang kotor, dan sekaligus sebagai memberi makanan pada orang-orang yang miskin. Ini hikmahnya dari zakat fitr. Yang dari sini juga para ulama mengambil istidlal bahwa zakat fitr ini tidak boleh diberikan kecuali pada fakir dan miskin, tidak pada 8 asnaf atau 8 kelompok yang menerima zakat mal. Kalau yang zakat mal pada 8 kelompok tersebut, ada pun untuk zakat fitr ini hanya bagi fakir miskin atau fuqara dan masakin. Dengarlah hadis tadi, ada tu'matan bil masakin, sebagai memberi makan pada sebagai miskin. Inilah yang rajih dan yang disebutkan oleh Syekh Tamiyah dan dijelaskan beliau panjang lebar di dalam kitab Majmu' Fatawa. Kemudian juga Al-Muqayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad dan pendapat yang mengatakan diberikan pada 8 kelompok adalah pendapat yang marjuk, itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Jadi ini menunjukkan bahwa masraf atau penyaluran zakat fitr adalah pada orang-orang yang miskin atau fuqara dan masakin, tapi bukan pada disabilillah atau pada gharim atau pada yang lainnya. Tidak boleh. Dari 8 asnaf hanya fuqara dan masakin yang dibolehkan menerima zakat fitr. Dan yang wajib adalah orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat tersebut pada hari sebelum dilakukan sholat Idul Fitri. Kalau dia mampu maka dia wajib menunaikan zakat fitr. Tapi kalau tidak mampu maka tidak diwajibkan. Dan kalau ada orang miskin misalnya, setelah awalnya tidak mampu, setelah dia menerima zakat yang diberikan orang pada dia, kemudian dia mampu, maka boleh dia mengeluarkan zakat yang dari makanan zakat tersebut sekarang yang diberikan orang lain pada dia. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang kadarnya atau ukurannya adalah satu sa', sebagaimana datang dan berita yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat fitr satu sa' dari kurma atau sya'ir. Yang ini menunjukkan bahwa bilangannya adalah satu sa'. Yang tadi kita sebutkan berdasarkan kehati-hatian dan juga mengada khilaf, kita memilih yang 3 kilogram atau satu sa'. Kemudian tentang yang dibayarkan zakatnya, bahwa kepala rumah tangga ini wajib membayarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, entah itu anaknya sendiri atau kerabatnya atau budaknya, maka dia wajib mengeluarkan dari orang-orang yang menjadi tanggungannya tersebut. Dan hikmah dari zakat fitr adalah tadi disebutkan juga sebagai tuhratan lisa'i melakukan rifat, mestikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan rafat ketika sedang berpuasa. Kemudian juga sebagai pemberi makan kepada orang-orang miskin. Dan dari sini juga para ulama beristidlal tentang wajibnya membayar zakat fitr dengan makanan, bukan dengan uang atau emas atau perak atau yang senilai dengan makanan tersebut, tidak. Tapi wajib dengan makanan, inilah yang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang datang dari amalan para khulafaur rasyidin dan juga para salafus saleh. Ya, ini yang wajib dilakukan, yaitu mengeluarkan zakat fitr dalam bentuk makanan dan bukan berupa uang. Dan ini yang kita lihat, ini masih ada di antara kaum muslimin yang mereka masih membayar zakat fitr ini bukan dengan makanan tapi dengan uang. Ini termasuk yang dilarang, tidak boleh. Kalau mereka titip, misalnya titip untuk belikan beras atau apa yang beri makanan negeri tersebut, maka dibolehkan. Tapi kalau membayar zakat fitr dengan uang nilai berapa, ini merupakan perkara yang bid'ah, yang pernah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Kemudian waktu zakat fitr yang paling afdal adalah sebelum sholat Idul Fitri. Dan itulah memang batas maksimal. Kalau sudah sholat, ini sudah tidak sah penunaian zakat fitrah tersebut. Makanya ketika panitia yang mengumpulkan zakat fitrah atau yang benar zakat fitrah, ini tidak boleh menimbun atau mengakhirkan pembagian sampai selesai sholat. Karena mereka sudah ditunjuk oleh kaum muslimin sebagai panitia, maka harus tanggung jawab, harus menunaikan zakat ini sebelum sholat Idul Fitri. Karena kalau sudah selesai, maka tidak dinilai sebagai zakat Idul Fitri, tapi sebagai sedekah biasa. Jadi makanya ini penting sekali, karena sebagai panitia kadang sembrono, kadang mereka teledor dan menggampangkan karena malas atau alasan yang lain, menumpuk sampai beras zakat ini, kemudian sampai sholat belum sempat dibagi. Ini tidak boleh. Makanya harus diperhatikan, terutama bagi para panitia pengumpul zakat dan yang membagikan ini, harus membagikan atau menyalurkan zakat ini sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Dan kalau tidak mampu, yang penting tidak usah jadi panitia zakat saja. Jadi cari yang mau dan yang benar-benar melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Nanti kalau orang tidak mampu, tidak usah memaksakan diri. Walau terlaksan, wah saya repot sekali. Kalau sebelum itu saya urusannya banyak. Ya, tidak usah jadi panitia zakat. Ya, yang lain yang bisa melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian waktunya adalah tadi sebutkan sebelum sholat Idul Fitri. Dan juga dibolehkan 3 hari sebelum itu. Atau pada tanggal 27 Ramadan. Ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Adapun mengeluarkan sebelum itu, maka tidak ada contohnya. Jadi yang seharusnya batas minimal adalah 2-3 hari sebelum Id. Ini yang dibolehkan. Adapun pada awal Ramadan melakukan zakat, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalal Utsaimin, ini yang rajih tidak dibolehkan. Karena namanya zakat fitr, ini adalah dilakukan setelah selesai puasa. Dan ini juga penting sekali, karena sebagian sekolah-sekolah, bukan sebagian, malah hampir semuanya biasanya, mereka biasanya mengambil pada awal Ramadan, kemudian juga membagi pada awal Ramadan. Ini saya diberitahu para penanggung jawabnya, jangan melakukan seperti itu karena menyelisih dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya di sekolah-sekolah biasanya mereka mengumpulkan karena mungkin mumpung masih belum libur, dikumpulkan zakatnya, kemudian mereka disuruh membagikan. Ini jangan dibolehkan, tapi kalau pada waktu 2-3 atau 3 hari sebelum Idul Fitri, ini yang ada contohnya dari para sahabat. Nah, kemudian ada beberapa hadis yang sering kita dengar pada waktu bulan Ramadan yang lemah. Dan hadis lemah tidak boleh disampaikan, tidak boleh diyakini, walaupun di dalam masalah fadhail amal. Dan inilah pendapat yang rajih. Karena sebagian orang mereka mengatakan bolehnya memakai hadis-hadis lemah di dalam fadhil amal, dalam keutamaan amalan. Dan sebagian mereka berhujjah atau berdalih dengan sebagian ulama yang seakan-akan membolehkan hadis yang lemah di dalam masalah fadhil amal seperti Muhajjar Asqalani dan yang lainnya. Dan kalau kita melihat dari persyaratan yang disebutkan oleh Muhajjar ketika belum bolehkan hal itu, ternyata beliau tidak sembarangan, belum beri syarat yang ketat dalam masalah itu. Seperti diantaranya memiliki aslun syariah, harus ada asal dalam syariat. Ibadahnya ada ibadah yang syar'i, kemudian ada hadis lemah yang menunjukkan fadilahnya. Kemudian yang kedua, al yakuna dha'fuhu syadidan. Hendaknya lemahnya tidak sangat. Bukan lemah yang parah, yang tidak bisa dikuatkan, tidak bisa menguatkan. Dan yang seperti ini jelas tidak bisa diketahui kecuali orang-orang yang belajar ilmu mustalah hadis. Kemudian yang berikutnya, ayat dari kata usul syariah. Yang berikutnya adalah alayat kita Rasulullah kolahu. Anak Rasulullah SAW kolahu. Tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah SAW mengucapkan hadis tersebut. Ini di antara syarat yang disebutkan oleh Hajar tentang bolehnya menggunakan hadis lemah dalam fadhail amal. Dan prakteknya, tiga syarat ini sulit diterapkan. Ini sekedar teoritis, sulit untuk diterapkan. Karena rata-rata orang yang menggunakan hadis lemah dalam fadhail amal tidak bisa membedakan mana hadis yang lemah atau lemah sekali. Hadis lemah yang bisa dikuatkan seperti perawinya sekedar sayyul khifat atau sekedar lemah hafalannya atau sekedar perawinya untuk pun yasir misalnya yang asal gholat atau tidak parah, atau antara lemah yang parah seperti perawinya yang mungkar atau rawi yang mutambil kadir misalnya yang dituduh berdusta, mereka bisa membedakan. Apalagi membedakan yang antara lemah dengan saya lemah, antara sahih dan dhaif aja banyak orang tidak bisa membedakan. Masih hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ini semua orang memakai. Bahkan saya lihat dalam tulisan sampai namanya Profesor Doktor lulusan Timur Tengah juga banyak memakai hadis ini ikhtilafu ummati rahmah. Padahal mereka adalah guru besar ilmu syariat. Apalagi orang-orang yang awam lebih tidak tahu mana hadisnya sahih dan hadisnya lemah. Maka ini prakteknya tidak ada ini. Sulit diterapkan. Makanya yang benar kembali pada mazhab para ulama yang mewajibkan hadis sahih di dalam masalah agama semuanya, termasuk masalah fadhil amal, ini adalah mazhab dari Imam Muslim di dalam mukadimah sahihnya. Dan dari mu'athirin sedikit Syekh Ahmad Syakir, kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dan Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin dan yang lainnya, mereka mengatakan tidak boleh menggunakan hadis lemah di dalam masalah fadhil amal. Dan hubungan dengan masalah kita sekarang ini adalah masalah hadis lemah tentang keutamaan bulan Ramadan atau ibadah-ibadah pada waktu bulan Ramadan yang bisa dilihat dalam halaman 155 sampai seterusnya. Dan ini memang tidak bisa disebutkan semuanya karena memang buku ini sengaja dibuat ringkas supaya bisa segera diambil manfaatnya. Dan kalau kurang banyak yang bisa dilihat dalam kitab Istilah Hadis Shahihah, Istilah Hadis Dhaifah Al-Mawdu'ah oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini tentang masalah mukadimah masalah ini. Seperti hadis bahwa sumu tahtiku, ini yang banyak sekali kita dengar di sini. Sumu tahtiku, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini yang sering dipakai oleh para penceramah dan para mubalig ketika bulan Ramadan, entah di radio-radio atau televisi atau di mimbar-mimbar khutbah, banyak sekali dibawakan. Kalau orang berpuasa akan sehat, dalilnya adalah sumu tasihu, berpuasa maka kalian akan sehat. Ini hadis yang lemah yang di dalam sana ada Zuhair bin Muhammad yang dia adalah perawi yang mungkar. Jadi mana apa dia jelek sekali. Ya. Ya, ini hadisnya lemah sehingga tidak boleh jadikan sebagai dalil. Kemudian juga syahrun awal rahmah wa satu maghfirah wa akhiru iqam minan nar. Ini maksud sekali. Bulan Ramadan, bulan yang awalnya rahmah, tengahnya ampunan, akhirnya adalah dibebaskan dari neraka. Ini juga banyak cerita yang kita dengar dari para penceramah. Ini hadis yang mungkar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Ilal. Beliau mengatakan hadis yang mungkar. Nah, ini adalah hadis yang masyhur yang mungkin bisa dilihat lebih khusus di dalam silsilah hadis dhaifah al-maudhu'ah atau hadis yang membuatkan hadis khusus masalah ini. Nah. Kemudian disebutkan di akhir atau di akhir dari bab ini tentang masalah kesalahan-kesalahan yang penting sekali diluruskan. Kita menyebut kesalahan agar diluruskan. Seperti masalah orang yang berpuasa asal berpuasa dengan tanpa ilmu. Akhirnya banyak terjerumus di dalam kesalahan seperti pemahaman sebagai orang yang puasa sekedar hanya menahan lapar dan haus. Pikirannya kalau puasa itu cuma gak makan dan minum, masih boleh maksiat. Ya, seperti sebagian orang yang mengatakan, "Wah, kalau saya puasa Ramadan, alhamdulillah saya masih bisa melakukan aktivitas saya." Ada yang aktivitasnya adalah bermaksiat depan umum, menyanyi atau acting dan sebagainya. Ini maksiat jelas. Itu gak boleh. Apalagi di bulan Ramadan gak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Jadi hal seperti itu termasuk yang tidak dibolehkan. Nanti puasa bukan sekedar menahan lapar dan minum, tapi juga menahan anggota tubuh dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali untuk beribadah bulan Ramadan atau puasa Ramadan dengan mengilmui sebelumnya. Al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ada lagi yang menyambut bulan Ramadan dengan hal yang diharamkan. Seperti kebiasaan orang-orang, bukan dengan persiapan untuk beribadah atau dengan talabul ilmi, belajar dan mengkaji pelajaran tersebut, tapi justru dengan acara-acara yang bid'ah. Seperti orang-orang yang mengatakan selamatan untuk menyambut bulan Ramadan. Apa namanya biasanya? Kalau di sini, bulan Ramadan ada selamatan, ada acara. Nah, apa? Magengan, ya. Jadi ini biasa datang orang-orang Jawa biasanya. Jadi mereka menyambut bulan Ramadan dengan acara bid'ah. Kata maksudnya apa? Mungkin maunya biar kuat untuk puasa Ramadan. Tapi ini jelas termasuk yang bid'ah, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita yang benar dalam menyambut bulan Ramadan persiapan dengan berilmu sebelumnya, mengkaji pada tersebut supaya kita bisa melaksanakan dengan baik-baiknya. Kemudian juga di antara kesalahan sebagian orang adalah kenalnya dengan Allah hanya bulan Ramadan. Ada lagi yang kenalnya masjid hanya bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak pernah menyentuh lantai masjid. Kalau bulan Ramadan baru datang ke masjid, entah sholat waktu atau sholat tarawih. Setelah berakhir bulan Ramadan, goodbye. Nanti kalau Ramadan baru datang lagi. Ya ini dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang tersebut, orang yang tidak kenal Allah kecuali bulan Ramadan. Dan juga ini kadang disayangkan juga sebagian orang gemar atau sangat rajin bersungguh-sungguh sholat tarawih, tapi kadang tidak sholat subuh. Ya, sholat wajib dengan berjamaah kadang. Ini termasuk yang saya sayangkan. Seharusnya kalau ingin beribadah yang benar, yang wajib dulu yang diutamakan, kemudian baru yang sunnah. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Sebenarnya hadis yang kutsi, yang sukai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wama taqarraba ilayya 'abdu wama taqarraba ilayya 'abdi bisya'in ahabu ilayya mimma faradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku suka dari apa yang kewajiban padanya. Ini menunjukkan bahwa amalan yang wajib itu yang paling disukai oleh Allah. Makanya bulan Ramadan kalau orang ingin beribadah, taqarrub ila Allah yang pertama kali diurus diperhatikan adalah ibadah wajibnya. Sholatnya perhatikan. Selalu sholat dengan benar, dengan sunnah, kemudian juga sholat berjamaah. Salah satu berjamaah adalah wajib bagi setiap muslim yang laki-laki. Kemudian juga yang lainnya, dia juga meninggalkan yang diharamkan dan melaksanakan kewajiban. Selalu berbuat jujur, tidak dusta dan sebagainya. Inilah yang wajib, yang pertama kali yang dilakukan, yang diperhatikan, dan yang disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang yang mengejar amalan sunnah, kemudian mengorbankan amalnya wajib, seperti orang yang mencari untung dengan mengorbankan modal. Ini seperti ibarat Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kutub Al-Mimbar ya. Seperti orang yang mencari keuntungan tapi modalnya dikorbankan. Seperti orang yang sholat tarawih semalam suntuk misalnya. Lama. Akhirnya kemudian ketiduran enggak sholat subuh. Sampai matahari terbit belum sholat subuh. Ini jelas orang yang maghrur. Orang yang berdaya. Bagaimana dia melakukan amalan sunnah sampai mengorbankan amalan yang wajib. Ini penting sekali. Bahwa yang wajib ini seharusnya diperhatikan sebelum amalan-amalan yang sunnah. Ada lagi yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan bermalas-malasan. Seperti yang tadi kita sebutkan. Sehari penuh tidur. Seperti bangke. Ya. Malamnya begadang semalam suntuk. Kata kalau di sini mungkin nggak begitu banyak. Kalau di Saudi banyak orang seperti itu. Di sana kalau pagi sampai siang, sore malam sepi, pasar nggak ada orang bangun. Malam sampai pagi ini semua bangun. Tapi kalau ibadah soalnya bagus saja. Tapi ada juga yang dihabiskan dengan sia-sia, dengan hura-hura dan sebagainya. Makanya ini termasuk yang tidak dibolehkan. Dan bahkan Rasulullah sering berperang pada waktu bulan Ramadan. Jadi bukan alasan, wah saya sekarang ini puasa. Ya seharusnya kalau puasa istirahat. Ya, dengan dibanyak berat-berat. Ya kalau dia mampu jangan, kalau memang gak mampu benar gak masalah. Tapi kalau mampu maka ya berusaha. Karena bukan alasan bulan Ramadan untuk bermalas-malasan. Ada lagi orang yang sedih ketika Ramadan datang. Kemudian gembira ketika Ramadan selesai. Wah, mau Ramadan ini. Kita enggak boleh nyanyi lagi ini. Ya. Ada bagian orang-orang yang mereka bulan Ramadan merasa dihalangi dari keluasaannya untuk melakukan kemaksiatan. Ini jelas menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW dan juga para salafus saleh. Ya mereka sangat gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Nah, ada lagi yang penting juga mungkin kita sebutkan. Sebagian orang yang malas puasa, ini membuat khilaf. Membuat tipu daya pada Allah. Kalau membuat khilaf pada manusia masih mending ini. Jadi Allah gimana dia menipu Allah? Karena dia malas puasa dan dia tahu kalau orang kafir ini boleh berbuka. Akhirnya dia sengaja pergi agar tidak puasa. Tiap hari safar terus. Dengan maksud Allah supaya tidak puasa. Ada lagi mungkin sebagian pengantin baru pas Ramadan keliling terus, safar terus supaya tidak puasa. Ini jelas termasuk khilaf, menipu Allah Subhanahu wa taala. Kalau menipu manusia mungkin masih kita bisa terima, masih agak wajar. Bagaimana orang menipu Allah? Apa Allah tidak tahu tentang tipuannya? Padahal Allah zat yang maha mengetahui, zat yang mengetahui segala isi hati. Bagaimana kemudian tidak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hal yang harus perhatikan. Mungkin ada sebagian yang pintar memang. Dia tahu bahwa safar termasuk yang membolehkan orang-orang untuk tidak puasa. Ya memang faqih termasuk. Tapi kalau seperti itu bukan faqih itu. Ya. kalau digunakan untuk justru membuat ibu daya seperti itu. Nah. Kemudian juga jelas diantara utamaan dari bulan Ramadan juga adalah bulan untuk memperbaiki diri dan bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama manusia masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk bertaubat, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang hari atau saat ketika orang tidak terima taubatnya. Seperti terbitnya matahari dari barat atau dari kiamat yang merupakan waktu tidak terima taubat manusia. Kemudian juga kalau setiap manusia ketika saat sakaratul maut, yaitu ketika nyawa tenggorokan ini sudah tidak bisa terima taubatnya. Makanya sebelum hilang dari waktu bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah yang juga kita akan menitipkan amal pada bulan tersebut, yang setelahnya Ramadan akan menjadi saksi pada kita semua, saksi kebaikan, akan menyatakan pada Allah bahwa kita telah berbuat kebaikan. Bukan justru Ramadan yang saksi kejelekan kepada kita semua. Nah, dan inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan kalau ada yang kurang jelas, yang tadi diberi keterangan panitia, insya Allah akan dilanjutkan cerita jawab, tapi bukan pada saat ini. Kemudian juga banyak sekali masalah-masalah yang belum saya sampaikan, jadi memang saya sengaja saya ambil beberapa hal yang penting. Dan untuk lebih lanjutnya bisa dibaca buku ini, atau kalau yang lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab para ulama yang menjelaskan masalah ini. Dan jelas sekali dari kitab para ulama, memang kami menyusun buku ini sengaja sebagai jembatan untuk memberi perantara pada saudara semua yang mungkin belum sempat mengkaji kitab tersebut untuk mengetahui fikih atau dari ilmu tentang ibadah-ibadah pada waktu bulan Ramadan. Dan kalau ada kesalahan, maka istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa saya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik agar kita bisa menjalankan ibadah pada waktu bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Allah al-Mustafa sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.